dirasa. Gitar berbunyi riang gembira, jauh malam dari petang. Beribu bintang taburan menghiasi langit hijau, menambah cantik. Jadi senang, sinis kirim yang hidup sengsara. Semalam itu bersuka. Jadi senang.